Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, dan kita masih pada bab al-iqtisad fi tha'ah, bab kesederhanaan dalam ketaatan, kesederhanaan dalam beribadah. Yani bermakna tidak berlebihan, tidak melampaui batas, tidak ekstrim, dan tidak ghulu. Sampai kita pada hadis yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-152. Wa'an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakhtub idha huwa birajulin qa'imin fasa'ala anhu فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري. Hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau menyebutkan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dijuluki dengan Habrul Ummah, tintanya umat, dan dijuluki pula dengan mangkuk ilmu, masyaallah, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Waqad kan, dan telah terjadi. Apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW benar-benar terjadi, dikabulkan oleh Allah SWT. Maka Abdullah ibn Abbas termasuk fuqaha dari kalangan sahabat, dan beliau termasuk mufassir yang dijuluki turjumanul Quran. Ibn Abbas menceritakan radhiyallahu ta'ala anhu, katanya bainama an-nabiyyu yakhthub, ketika Nabi sedang berkhutbah, idza huwa birajulin qa'im, tiba-tiba Nabi melihat seseorang yang sedang berdiri di tengah panas. Maka Rasulullah SAW bertanya, mengapa dia kok berdiri tengah panas? Faqalu, mereka menjawab, Abu Israil nadhara an yaquma fi syamsi wa la yaq'ud wa la yastadil wa la yatakallam wa yasum. Dia adalah Abu Israil, kata mereka. Dia bernazar untuk berdiri di tengah panas matahari dan tidak mau duduk dan tidak mau bernaung dan tidak mau berbicara. Jadi bernazar untuk tidak berbicara, bernazar untuk tidak duduk, bernazar untuk tidak bernaung di bawah apapun. Dia bernazar untuk tetap berjemur di panas matahari. Dan tentunya ini daerah panas di padang pasir. Maka Nabi SAW mengatakan pada mereka, muruhu falyatakallam walyastadil walyaq'ud walyutimma sawmahu. Maka Nabi pun berkata kepada para sahabat, perintahkan dia untuk duduk, bernaung, dan duduklah dia, dan silakan berbicara. Disuruh untuk berbicara, disuruh yakni untuk jangan bernadar untuk diam, untuk membatalkan nazarnya. Wal yastadil, untuk bernaung dari panasnya matahari. Wal ya'ud, disuruh untuk duduk. وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, tetapi terus melanjutkan puasanya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin, pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati, terlihat jelas hubungan hadis ini dengan pembahasan bab. Babnya adalah bab al-iqtisad fi ta'ah, kesederhanaan dalam ketaatan, kesederhanaan dalam ibadah. Dan Imam Nawawi membawakan hadis ini sangat tepat sekali, karena jelas di sini Rasulullah SAW tidak meridhai, tidak menyetujui seorang yang bernazar dengan cara-cara yang bukan ibadah atau cara-cara yang sama sekali tidak disukai, yaitu menyengsarakan dirinya dengan berdiri tidak mau duduk, dengan berjemur di panas matahari yang sangat terik, sangat dahsyat, tidak mau bernaung, dan kemudian tidak berbicara. Kata Nabi, batalkan itu semua. Duduklah. Suruh dia duduk. Suruh dia berbicara. Suruh dia bernaung dari matahari. Tetapi yang ibadah, yaitu saum, Nabi menyatakan, wal yutimma saumahu, hendaklah dia melanjutkan puasanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena nadarnya mengandung dua bentuk amalan. Satu amalan mahbubah, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu puasa. Sedangkan beberapa amalan ghairu mahbubah, tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti berdiri, berjemur dengan sengaja, menyengsarakan dirinya, menyusahkan dirinya. Ini tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi memerintahkan untuk melaksanakan nadar yang mahbubah, yang dicintai dan disukai oleh Allah, dan memerintahkan untuk membatalkan nazar yang tidak disukai atau yang makruh atau yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati, masalah nazar ini sesungguhnya dari awal pertama mengucapkannya itu tidak dianjurkan. Artinya, awal hukum nadar atau seorang akan bernadar itu sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Tetapi kalau sudah bernadar, maka harus ditepati. Kalau sudah bernadar, maka harus tepati. Perhatikan hukum nadar ini. Awal memulainya tidak dianjurkan. Tetapi kalau sudah bernadar, harus ditepati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan tentang nadar, innahu la ya'ti bi khair, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak membawa kebaikan. Dan sesungguhnya nazar itu keluar dari seorang yang bakhil. Hadis ini terlihat mencerca atau menunjukkan dzam tercelanya nazar. Berarti imma tidak dianjurkan, wa imma tidak disukai, atau bahkan bisa jadi haram. Tetapi para ulama menyatakan tidak sampai pada haram, tapi ini menunjukkan nazar itu tidak baik. Tapi bukan haram, maka sebaiknya jangan. Karena Nabi menyatakan, la ya'ti bi khair, tidak membawa kebaikan apa-apa. Yang kedua, yustakhraj minal bakhil, itu dikeluarkan atau keluarnya dari orang bakhil. Mengapa dikatakan dari orang bakhil? Kalau engkau ingin berpuasa, berpuasalah. Enggak perlu pakai syarat-syarat. Kalau pakai syarat-syarat berarti dia bakhil. Ya Allah, aku mau puasa Senin Kemis, tapi kalau aku lulus, kalau aku sudah berhasil, kalau aku sudah mendapatkan ini dan itu, kalau aku sudah dikabulkan doanya, aku akan puasa. Aku bernazar, aku berjanji kepada engkau ya Allah, aku akan puasa. Loh, kalau puasa, puasalah, enggak perlu pakai syarat-syarat. Disitulah letak ucapan Rasulullah SAW bahwasanya innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu keluar dari orang bakhil. Dia mau ibadah, tapi minta syarat dulu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kalau seorang sudah kadung bernazar dengan nama Allah, dengan tegas, bukan main-main, harus sudah menyatakan, wallahi demi Allah, aku bernazar untukmu ya Allah, kalau aku begini, begini, begini, maka aku akan mengerjakan ini dan itu. Maka harus ditepati. Atau dibagi tiga. harus tepati kalau nadarnya ta'ah. Kalau nadarnya nadar untuk berbuat ketaatan. Tetapi nadar-nadar tersebut kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang bernadar untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, ada bernadar untuk melakukan kejelekan-kejelekan, ada nadar untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Qul inna a'udzubikumullah. Maka kalau nadar itu nadar taat, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala. Man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu. Kata Nabi, siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka taatilah Allah. Maksudnya harus ditepati. Tetapi man nadara, siapa yang bernadar an ya'si Allah, kalau bernadar untuk bermaksiat pada Allah, fala ya'si, maka jangan bermaksiat kepadanya. Apa maknanya? Jangan ditepati. Kalau nadarnya nadar maksiat, jangan ditepati. Kalau saya berhasil usaha saya ini, niscaya saya akan apa yang jahat, saya akan melakukan atau saya akan berpesta dengan khomer semalam suntuk. Hala haram. Maka la yuti'hu, jangan ditaati. Atau bernadar dengan kesia-siaan. Kalau saya berhasil, saya akan berjalan terus-menerus selama 10 hari, tidak akan berhenti di tengah panas matahari maupun tengah malam. Ini la syai. Enggak ada keuntungan apa-apa bagi dirinya. Ngapain jalan-jalan? Sama dengan apa yang terjadi pada Abu Israil tadi. Rasulullah SAW menyatakan suruh dia duduk. Artinya beliau tidak ridha bernadar untuk berdiri terus. Suruh dia bernaung dari matahari. Berarti beliau tidak ridha seorang bernadar untuk panas-panasan atau berjemur di tengah panas matahari. Walaupun yang dirugikan dirinya sendiri. Jangan. Bernaunglah. Demikian pula yang ketiga, suruh dia berbicara. Jangan bernadar untuk diam. Ikhwan ibn a'azakullah, mungkin ada seseorang atau dari pendengar yang berkata, bukankah dulu pernah bapaknya Maryam istrinya Zakaria berpuasa untuk tidak berbicara? Inni nadartu sawma alla ukallimal yawma insiya. Aku bernadar hari ini untuk tidak berbicara pada manusia manapun. Maka dijawab bahwa itu syariat man qablana. Itu syariat orang-orang yang sebelum kita. Alaihi salam. Artinya syariat-syariat terdahulu dengan syariat-syariat Nabi Muhammad SAW berbeda. Walaupun dari sisi tauhid, dari sisi ibadah kepada Allah, tidak beribadah pada yang lain itu sama. Demikian pula tentang berita-berita akhirat, berita-berita hari kiamat, berita-berita yang akan datang, tidak mungkin berbeda. Karena kalau berita yang satu dengan yang lain berbeda, berarti ada yang dusta. Tidak mungkin. Berita para anbiya seluruhnya sama. Beritanya sama. Bahkan mereka memberitakan tentang Dajjal, Rasulullah SAW juga memberitakan tentang Dajjal. Taib, hanya saja kalau syariat berbeda-beda. Ada yang dulu diharamkan, sekarang dihalalkan. Ada yang dulu dihalalkan, sekarang diharamkan. Ada yang dulu boleh, sekarang tidak boleh, dan seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, hendaklah dia berbicara. Hendaklah dia duduk, hendaklah dia bernaung. Tetapi ketika masalah puasa, Nabi menyatakan wal yutimma saumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Demikian ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti Rasulullah SAW tidak suka kalau ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam beribadah, sampai dia menyengsarakan dirinya dengan berjemur, dengan tidak bernaung, dengan tidak mau duduk berdiri terus. Ini sesuatu yang ghulu, ekstrim, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka alhamdulillah hadis ini sangat berkait dengan apa yang kita bahas, yaitu tentang bab al-muhafaz atau bab iqtisad fit ta'ah, bab kesederhanaan dalam ketaatan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalatu wa tawfiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.